Mitra Bisnis, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan pada tahun ini sekitar 2,5 juta pengangguran akan mendapat pekerjaan melalui program Kios 3-in-1 yang merupakan kerjasama Depnaker Trans dengan Depdiknas. Kios 3-in-1 merupakan pusat informasi ketenaga kerjaan di beberapa universitas negeri dan swasta. Program itu mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Untuk membicarakan program dan optimisme tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda, Pak, tentang target itu? Ya, saya pikir bisa. Cuma kalau you bilang 2,5 juta, mungkin angkanya terlalu tinggi ya. Karena kita kan sudah mulai sekarang ini melakukan pelatihan-pelatihan sendiri, merekrut orang sendiri, dan akhirnya juga mereka yang kita rekrut itu, kita lakukan penempatannya. Itu sudah kita lakukan misalnya dengan sekarang ini kita bekerja sama dengan Astra untuk tingkat-tingkat daripada pelatih-pelatih daripada Astra itu melatih daripada bersama-sama daripada kita itu bagaimana membuat bengkel-bengkel, kalaupun yang tidak bisa buat bengkel, dipekerjakan di bengkel-bengkel di dalam kelompok Astra. Yang kedua, kita bekerja dalam retail misalnya, sekarang kita mendidik sudah 100 orang ini. Setelah itu, apa yang kita didik itu nanti kita pakai di dalam rangka ada di retail-retail, apakah itu dipakai oleh Carrefour, dipakai oleh Matahari, dipakai oleh segala retail yang ada di Indonesia itu untuk mendidik mereka selama 2 bulan, bekerjasama juga dengan ILO. Nah, program-program itu apakah hanya dilakukan pada 2 sektor itu saja, Pak? Ini sebenarnya pilot-pilot project yang kita lakukan sementara di beberapa bidang yang kita melihat dia punya masa depan itu lebih baik dan punya masa depan yang baik itu, sehingga akhirnya ini tentu akan dipakai oleh, kita harapkan, pemerintah dan semua daripada pengusaha-pengusaha akan dipakai juga di dalam mendidik, merekrut maupun menyebarluaskan sehingga tenaga-tenaga kerja kita ini betul-betul bisa dipakai dan siap jadi begitu. Sebab pendidikan kita kan sekarang ini nggak ada yang siap jadi yang ditelurkan oleh segala macam institusi pendidikan kita. Apakah itu di universitas, apakah itu tingkat SMA, STM, dan lain-lain itu, semua itu nggak siap pakai. Jadi untuk kita siap pakai, inilah yang kita usahakan dan juga pemerintah juga menawarkan kepada kita, Pak Herman itu memakai juga tempat-tempat balai latihan dia. Tapi balai latihan dia sampai sekarang ini kan semua mubazir, nggak banyak yang dikerjakan dan juga alatnya maupun tenaga-tenaga pendidiknya itu nggak jalan karena dulu dipunyai dan itu di koordinasikan oleh pemerintah daerah. Sekarang pemerintah daerah gagal, kembalikan lagi ke pusat. Nah, sekarang pusat menawarkan kepada kita, pengusaha-pengusaha. Kita hanya mau kalau kita yang manage balai pelatihan itu, kalau dimanage oleh pemerintah dan ikut campur terlalu banyak pemerintah, kita nggak bersedia untuk ikut, serahkan pemerintah aja lah, biarlah, karena itu kan tugas pemerintah dan departemen tak punya budget untuk itu. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya, Kiki Wijaya.